Kitabu ahkami shaydi wadzabahi wadduhaya wal atimah. Kita menjelaskan tentang beberapa hukum memburu hewan liar dan juga membahas hukum tentang beberapa cara penyembelihan, juga menjelaskan kurban dan juga menjelaskan tentang makanan. Jadi kitab ini menjelaskan empat hal. Wasaidu masdarun utliqahuna alasmil maf'uli wa huwal masidu. Kata saidu kalau menurut disiplin ilmu sharaf adalah masdar tetapi bermakna isim maf'ul. Jadi saidu ini sigot masdar artinya adalah masidu, yaitu hewan yang diburu. Wa ma ayyul hayawanul barriyu al-ma'kulul ladzi qudira bidammi awwalihi ala dakatihi aidabhihi fadakatuhu takunu fi halqihi wa huwa a'lal unuki. Hewan darat yang halal dimakan, yang hewan itu mampu untuk disembelih, artinya mudah untuk disembelih, maka cara penyembelihannya adalah dengan memutus halki. Halki adalah bagian atas leher, ya, bagian atas leher. Walabatihi ay bilamin maftuhatin muwahadatin musyaddadah asfalil unuq. Jadi memotong halkihi bisa memotong bagian atas dan juga memotong bagian bawah leher. Wadzakatu bidzalin mu'jamah maknaha lughatan at-tathyib lima fiha min tatyibi aklil lahmi al-madbuhi. Makna lughat dari zakah adalah tatyib. Tatyib bisa dimaknai mewangikan, bisa juga dimaknai dengan melezatkan, menjadikan lezat atau menjadikan enak. Jadi mengapa menyembelih di bahasa Arabkan zakah yang artinya adalah melezatkan? Karena di dalam penyembelihan ini bisa menjadikan daging hewan yang disembelih menjadi lezat. Wa syara'an ibtalul hararati al-ghuriziyati ala wajhin mahsus. Dan makna syar'i dari zakah adalah menghilangkan panas, ya, menghilangkan rasa panas dengan cara tertentu. Rasa panas artinya panas yang terasa secara wataknya, ya, secara alami. Jadi intinya adalah menghilangkan nyawa. Amal hayawanu al-makulul bahriyu fayakhillu ala sohihi bila dabhin. Hukum menyembelih, keharusan menyembelih hewan bila ingin halal dimakan adalah khusus bagi hewan-hewan yang hidup di darat. Jadi hewan-hewan yang hidup di laut, hewan-hewan itu halal dimakan walaupun mati tanpa ada penyembelihan. Wa ma aywal hayawanu ladzi lam yugdar bidzami awwalihi ala dzakatihi kasyatin insiyatin tawahasat au ba'irin dhahaba syaridan fadzakatuhu akruhu bi fathil aini. Dan hewan yang tidak bisa dikendalikan, hewan-hewan yang sulit dikendalikan untuk disembelih, contohnya seperti kambing jinak yang menjadi liar atau unta yang lari, unta yang kabur atau lari, maka cara menyembelihnya adalah dengan melukainya, melukai dimanapun tempatnya. Akron musikon liruh haitsu qudira alaihi ay fi ayyi maudin kanal akru. Jadi cara menyembelihnya tidak lagi dengan memotong lehernya karena memang sulit dikendalikan. Jadi menyembelihnya adalah bagaimanapun caranya. Yang penting melukainya dan luka itu dianjurkan untuk luka yang memudahkan atau mempercepat keluarnya ruh. Jadi dimanapun melukai hewan yang sulit dikontrol, ini sudah menjadi penyembelihan yang sah. Wa kamalu zakati wa fi ba'di nusahi wa yustahabu fi zakati arba'atu asya. Di dalam penyembelihan ada empat kesunahan untuk penyempurnaan penyembelihan hewan. Ahaduha qatul khulqumi bidhamil ha'il muhmalah wa huwa majrun nafasi dukhulan wa khurujan. Kesunahan yang pertama, jadi ini ada perbedaan manuskrip ya. Ada perbedaan manuskrip. Di salah satu manuskrip menggunakan kata kamalu zakah, tapi di manuskrip yang lain menggunakan kata wayustahabbu fid zakah. Yang pertama adalah memotong hulkum. Hulkum merupakan tempat berlalunya nafas. Nafas baik keluar ataupun masuk ya. Tempat keluar masuknya nafas itu dinamakan hulkum. Wasani qatul mari'i bi fathhi mimihi wa hamzi akhirih. Wa yajuzu tasyiluhu wa huwa majra ta'ami wasyarabi minal halqi ilal ma'idah. Yang kedua adalah memotong mari. Kata mari ini huruf mim di fathah dan terdapat hamzah di akhirnya, dan juga bisa juga dibaca tashil, yaitu tidak membaca hamzah. Mari adalah tempat makanan dan minuman ya, tempat berjalannya atau saluran makanan dan minuman dari tenggorokan ke perut. Wal mari'u tahtal hulqum. Tempat mari adalah di bawah hulqum. Wa yakunu qad umadzukir daf'atan wahidatan la fi daf'atain. Fa innahu yahrumul madbuhu hinaid. Dan untuk memotong keduanya, yaitu hulqum dan mari, diharuskan satu kali pemotongan. Tidak boleh diulang-ulang ya. Tidak boleh diulangi beberapa kali. Jadi harus satu kali pemotongan sudah terputus. Satu kali artinya pisaunya tidak terpisah dari leher ya. Jadi kalau hewan yang disembelih itu dipotong dua kali artinya pisaunya terpisah dari leher kemudian diulangi lagi, itu hewan yang disembelihnya hukumnya haram dimakan. Wa mata baqiya syai'un minal hulqumi wal mari lam yakhillal madbuh. Jadi selama salah satu dari keduanya, yaitu hulqum dan mari, masih belum terpotong, maka hewan yang mati itu hukumnya haram dikonsumsi. Wa tsalitsu warabi qat'ul wadajaini biwawin wadalin maftuhatain. Tasniyatu wadajin bi fathid dali wa kasriha wa huma irqani wa huma irqani fi safhatayil unuki muhitani bil hulqum. Yang ketiga adalah memotong wadajen. Kata wadajen menggunakan wawu dan menggunakan huruf dal yang berharokat fathah, merupakan bentuk tasniyah dari kata wadaj. Bisa dibaca wadaj, bisa dibaca wadij. Wadajen adalah dua otot atau dua urat yang berada di pinggir leher, dan dua urat itu meliputi atau mengelilingi hulqum. Wal mujzi'u minha ay alladhi yakfi fi dzakati syai'an qat'ul hulqumi wal mari'i faqat wala yusannu qat'u ma wara'al wadajain. Yang dicukupkan untuk menyembelih hanya dua, yaitu memotong hulqum atau jalur nafas dan mari atau jalur makan dan minuman. Dan tidak disunahkan untuk memotong urat-urat lain selain wadajen. Wa yajuzu ayyahilul istiyadu ay aklul musadi bikulli jarihatin muallamatin minasiba. Berburu dengan menggunakan hewan itu hukumnya boleh. Jadi hewan-hewan buruan yang dimangsa oleh hewan buas itu hukumnya halal ya, asalkan hewan buas yang terlatih. Jadi jarihah ini artinya hewan untuk berburu. Jadi diperbolehkan memakan hasil buruhan dari hewan yang diburu. Hewan yang digunakan untuk berburu ya. Jadi hewan yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu. Wa fi ba'dhi nusahi min sibahil ba'aimi kal fahdi wan namiri wal kalbi. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata di sebagian manuskrip ada tambahan kata min sibahil ba'aim, Jadi hewan-hewan buas ya, hewan-hewan buas. Contohnya seperti macan, singa ataupun anjing. Wa min jawarihi thairi ka sokrin wa bazin fi ayyi maudin kana jarhu sibai wa thairi. Dan selain menggunakan hewan buas, hewan darat, diperbolehkan juga berburu dengan hewan burung ya, burung-burung pemangsa seperti burung rajawali ataupun elang ataupun yang lain. Jadi dimanapun hewan pemangsa itu melukai mangsanya, maka mangsanya yang telah menjadi korban yang mati itu hukumnya halal dikonsumsi. Wal jarihatu mustaqun minal jarhi wa huwal kasbu. Kata jarihah ini diambil dari kata jarhi yang artinya adalah kasbu atau penghasilan.